Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas rahimani wa rahmakum wa jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah membaca hadis yang keempat dari hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab as-shadaq, yaitu hadisnya Amr ibn Syaib an Abi an Jaddi berkaitan dengan segala pemberian yang diberikan kepada suami sebelum pernikahan kepada calon istrinya atau kepada keluarga calon istrinya. Maka secara syar'i pemberian itu adalah punya calon istrinya. Nah, barakallahu fiik. Karena memang itu adalah pemberian dalam upaya untuk mencapai tujuan menikahi wanita idamannya. Ya qad fitnah makmum. Sehingga entah bentuknya hiba, entah bentuknya idah, Na'am barakallahu fikum, itu semuanya punya istrinya sebelum akad berlangsung. Tapi kalau sudah akad berlangsung, setelah selesai akad, na'am barakallahu fikum, maka pemberian itu milik siapa saja yang pemberian itu diberikan padanya. Ya kali fitnah barakum. Sehingga misalnya bowo ya, maafan ya. Pernah bowo enggak sampean? Pernah bowo ya? Jadi habis nikah itu kan ada bowo. Sampai bawa apa? Bawa amplop apa atau bawa bingkisan kan itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau fitnah makmumu, kalau sampean kasihkan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah tadi ya, sudah akad tadi, nah barakallahu fikum. Ya punya dia. Kalau kamu kasihkan kepada walinya, punya walinya. Jadi ya, nah barakallahu fikum. Kalau fitnah makmumu, jangan barakallahu fikum. Allah alam bisawab. Ya qali fi din rahmah ramakum jami'an barakallahu fikum. Nah, pada pembahasan kita hari ini yaitu tepatnya pada hadis yang kelima yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan mahar yang tidak disebutkan. Mahar mitsil. Mahar mitsil itu amrakallahu fikum diberikan kepada mempelai putri mempelai wanita, na'am barakallahu fikum, dikarenakan dalam akad maharnya tidak disebutkan. Dan dalam pembahasan ini, tidak disebutkannya mahar dalam akad itu tidak mempengaruhi sedikit pun keabsahan pernikahan. Na'am barakallahu fikum. Ketika hal itu tidak disebutkan di dalam akad, maka kewajiban suami adalah memberikan mahar itu, sebagaimana, wanita-wanita yang lain diberikan mahar, besarannya, bentuknya, mana dari ketentuan dan dasarnya, hadis yang akan kita bacain, kalau seperti itu, mana ketentuan dan dalilnya, dasarnya? Hadis yang akan kita baca ini nawarakalakum. Tapi sebelum kita baca, fadal hadis yang kemarin dibaca terlebih dahulu. Fal apa aman hafzul hadir fal yaqra. Yang hafal hadis silakan baca. Qala al-muallif rahimahullah wa an Alqamah. Alqamah ibn Mas'ud, yang dimaksud adalah Alqamah ibn Qais. Ya, gitu ya. Nawarakallah. Karena Alqamah itu ada dua. Dalam tabaqat ini ya, nawarakallah ada dua yang saya tahu. Yang pertama Alqamah ibn Waqqas, dia meriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun ini adalah Alqamah ibn Qais yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, wallahu a'lam bishawab. Ali bin Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Mas'ud, na'am barakallahu fik. Beliau ini nam termasuk na'am barakallahu fik fuqaha sahabah. Na'am barakallahu fikum. Khalifatun rahmahumakumullah. Termasuk rujukan yang dituju oleh sebagian para sahabat, bahkan oleh na'am barakallahu fikum orang-orang yang hidup setelah generasi para sahabat, para tabi'in. Khalifatullah makmumujan barakallahu fikum. Ya khalifatin rahmatullahi makmumujami'an barakallahu fikum. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, yang pernah diremehkan karena kakinya kecil. Naik pohon arok, na'am barakallahu fikum. Para sahabat ketawa. Kenapa? Kakinya kecil. Kakinya kecil. Khalifat Rah Baramakumujan Baraklawik. Melihat semacam itu, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, jangan meremehkan. Seandainya kaki itu ditimbang, maka dia lebih berat daripada gunung Uhud. Khalifat Rah Baramakumujan Baraklawik. Yang cerita ini sekaligus menjadi dasar terkait dengan Isbatul Mizan Yawmal Qiyamah, menetapkan mizan besok pada hari kiamat. Terkait dengan yang ditimbang, ada dalil yang menyebutkan bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalannya. Juga disebutkan dalam dalil yang ditimbang juga, na'am barakallahu fikum, amilnya. Yang melakukan. Seperti ini na'am barakallahu fikum. Jadi Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang enam, tentunya rata-rata dari kalangan sahabat lah tha'iun, orang-orang yang sangat taat, orang-orang yang sangat na'am barakallahu fikum tunduk terhadap syariat, tentunya amalan-amalannya besar na'am barakallahu fikum. Dan dalam kisah itu, na'am barakallahu fikum, bisa diambil faedah, termasuk yang timbang adalah amilnya. Ya khalifatun rahmahumakumullah. Ada pula na'am barakallahu fikum dalam yang timbang, bahwa yang timbang itu catatannya. Seperti hadis tentang bitoko, na'am barakallahu fikum. Seorang yang datangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatangkan kepadanya amalannya yang jelek-jelek 99 ya lembar catatan amal kejelekan yang masing-masing lembarnya itu madal basur. Nawarakallahu. Binasa sudah. Perasaannya dia. Nawarakallahu sampai kemudian ya ditanya, punya enggak amalan selain ini? Saking donya nawarakallahu. Enggak ada ya Allah. Ya Rabb, enggak ada sudah nawarakallahu. Saking donya. Ya, karena sudah melihat begitu banyak amalan jeleknya nawarakallahu. Ya, maka kata Allah Subhanahu hari ini tidak akan ada seorang pun yang dizalimi. Kamu punya amalan. Keluarkan pitokoh isinya la ilaha illallah. Ya. Mahadil fiqo, mahadil fito bihadis jilat. Ya, apa artinya satu ya kartu dengan sekian banyak nawarakallahu fikum catatan amal kejelekan ini. Kemudian ditimbang nawarakallahu ternyata la ilaha illallah itu lebih apa? Lebih berat daripada apa? Amalan-amalan yang segitu banyak. Ya khalifitin rahmah ramakum jami'an wa barakallahu fikum. Ini Abdullah bin Mas'ud. Khalifitin rahmakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan kita pun ridho kepadanya. Ya khalifitin, kata beliau, ya kata Namurka Ar-Rawi, annahu su'ila. Bahwasanya Ibnu Mas'ud ini ditanya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah rujukan. Ya kan? Akar dalam bab dan dalam bab ini khalifatun rahimakumullah ditanya itu enggak hanya dalam bab satu bab saja, banyak bab namarakallahu fik. Beliau ditanya masalah warisan, masalah ini, masalah khalifatun rahimakumullah barakallahu. Ya, kata Ar-Rawi anna usula an rajulin tazawwaja imra'atan. Beliau ditanya tentang seorang yang menikahi ya seorang wanita. Ya, di sini tidak disebutkan siapa pelakunya, ya. Khalifatun rahimakumullah. Ya, dan memang enggak perlu sih. Nah, warakallahu. Kadang-kadang semacam ini kadang menimbulkan suudzon. Oh, dasar, dasar kan gitu ya, nah, warakallahu. Kenapa? Yang diceritakan sesuatu yang mungkin konotasinya agak apa? Agak negatif. Lah ini masalahnya sahabat ini kita. Ya, dalam keadaan kita ada koridor, ya, yang harus kita jalankan. Yang harus kita namarakallahu fikum taati dalam bab berkaitan dengan sahabat. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi. Ya, kalau disebutkan ya kadang-kadang terjadi pada hati kita namarakallahu fikum hubungan yang kurang baik dengan sahabat tersebut. Kenapa ya? Sehingga enggak perlu namarakallahu fikum. Karena memang tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah hukum sehingga person ya, kadang-kadang enggak perlu harus dihadirkan. Kenapa? Ya, biar lebih apa? Lebih merata hukum itu. Nah, barakallahu. Kali ya. Ya qalifit rahmarakumullah. Ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Ya qalifit rahmarakumullah. Nah. Walam yafrit. Ya, walam yafrit laha sadaqan. Pakai ya mufathah ya yafrid ya faradha yafridu namarakallahu khalifat namakum maknanya adalah yaqdir laha sadaqan maknanya adalah menentukan tidak menyebutkan ya mahar untuk wanita tersebut ya khalifat namakum syan barakallahu. Nah di sini khalifat namakum ya tidak disebutkan mahar dalam akad itu tidak punya pengaruh sama sekali dengan akad itu sendiri. Akad tetap berjalan. Adapun nih wanita yang tidak disebutkan maharnya ketika akad dia berhak untuk mendapatkan mahar misil nih jika namarakallahu fikum jika nam nih idza taqarraral mahru. Idza taqarrarul mahr. Jika amarakallahu atau tidak taqarrar. Idza taqarrar sadaqu. Ya. Ya qalifat rahmakum jami'an barakallahu. Lah di sini nama ya qalifat rahmakum ada berapa kondisi? Ya. Orang menikahi ya wanita dengan tanpa menyebutkan mahar, dengan mahar ya, nah barakallahu fiik. Ya qalibit lah kemudian barakallahu fiik. Yang pertama. Ya. Yang pertama ya qalibit lah makmumah seorang menikahi wanita dengan menyebut maharnya. Kali ya. Yang menyebut maharnya. Ya qalibit lah makmumah barakallahu fiikum disebutkan. Kemudian dia tidak namarakallahu fikum tidak menjamahnya. Enggak pernah disentuh, enggak diwala. Kan itu ya. Ya kali fitrah marum kemujaan para kelafim. Habis ini kayak angkah tuka. Bosa-bosa tuka bimaharin kata. Sebutkan maharnya ya namarakallahu fikum. Habis mahar, enggak ditoleh. Iya. Yeah. Paham ya? Paham ya? Enggak disentuh sama sekali. Laya masuha bisik. Enggak disentuh sama sekali. Namarakallahu fikum. Kemudian dicerai. Ya kali fitrah kemudian cerai. Maka dia berhak namarakallahu fikum mendapatkan namarakallahu fikum ya nisfu mahar. Ya. Mendapatkan nisfu mahar. Ya kali fitrah kemudian barakallahu fikum. Ya. Ketika apa? Karena enggak ada itu, la yuqarrirul mahar. Maharnya tidak apa? Tidak tetap. Ya. Ghairu takrir, ghairu muqarrar. Ya, artinya ghairu muqarrar. Naam. Ya qad fitnah makmum. Beda kalau misalnya naam dia dinikah, mahar disebutkan, kemudian ya sempat naam barakallahu fikum, ya. Maharnya muqarrar dan takrirul mahar, ya. Muqarrar mahar itu naam ada berapa hal? Yang buat mahar itu tetap. Ya. Di antara nanti disebutkan di sini. Na marakallahu fikum. Kematian. Na marakallahu fikum. Ketika dia mati, berarti maharnya tetap. Na marakallahu fikum. Dia berhak mendapat mahar. Utuh. Na marakallahu fikum. Gitu ya. Ya qari fitnah makmumsyar barakallahu fikum. Nanti kita sebutkan satu persatu. Ini. Terkait dengan apa. Takrir mahar. Na marakallahu fikum. Ya qari fitnah makmumsyar barakallahu. Yang kedua namarakallahu fikum ya. Dia namarakallahu fikum tidak menyebutkan maharnya. Ya. Dia tidak menyebutkan maharnya di dalam akad. Ya khali fitnah namarakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian namarakallahu fikum ya. Tidak nam disentuh sama sekali. Nah, warakallahu fikum. Enggak sentuh sama sekali. Nggih. Setelah itu dicerai. Nggih. Falaha mut'ah. Falaha mut'ah. Dia mendapatkan mut'ah itu hadiah begitu saja. Bukan mahar. Falaha mut'ah. Mut'ah itu hadiah. Cerai ya. Ya qali fitnah marhamakum. Dan yang ketiga, nah warakallahu fikum. Nggih. Ketika tidak disebutkan maharnya dan ya, maharnya telah muqarrar. Ya, maka dia wajib mendapatkan mahar misil. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadikan mahar itu muqarrar? Yang pertama, jima. Ya, jima. Ketika dinikah, namarakallahu fikum. Ya, dan dia tidak menyebutkan maharnya, namarakallahu maharnya. Ya, dan telah dijimai, namarakallahu fikum, maka dia wanita tadi berhak mendapatkan mahar misil. Ya. Paham ya? Ya qad fitnah marhamakum. Demikian pula pada kasus yang pertama yang disebutkan maharnya. Disebutkan maharnya, kalau maharnya sudah muqarrar namarakallahu dia berhak mendapatkan mahar secara utuh. Ya. Nah, jelas ya, paham ya? Ya qad fitnah makmum. Yang kedua termasuk yang buat mahar itu muqarrar ya adalah qad fitnah makmum jan barakallah al-hulwah. Al-hulwah. Nah, barakallahu fik. Qad fitnah makmum yaitu berdua-duaan. Ya, baik terjadi jima atau tidak. Kalau sudah berdua-duaan ya itu biasanya, apalagi kalau sudah muda-mudi, berdua-duaan itu biasanya enggak sabar. Pasti akan terjadi, biasanya. Makanya barakallahu fikum dikatakan oleh para ulama, termasuk bagian yang menjadikan mahar itu muqarrar. Ketika terjadi khulwah, setelah itu kok diserai. Ya, enggak ada cacat, enggak ada apa. Beda kalau cacat. Berarti wujud tafriq itu min kibalil mar'ah. Tapi ini wujud tafriq min kibali ar-rajul. Ya. Maka amarakallahu fikum dia berhak wajib memberikan mahar secara penuh. Dalam hal ini mahar misil. Jelas ya. Yang ketiga, amarakallahu fikum ya. Yaitu ketika sudah terjadi hal-hal ya yang tidak akan terjadi kecuali dengan ya akad. Ya, maka juga wa hadza qiyasan, ini termasuk kias dengan khulwah tadi. Nah, barakallahu fiik. Ya kali bintah makmujan. Kayak ya ciuman, dicium di depan umum misalnya, nah barakallahu fiik. Kan itu kan boleh kan suami istri ya, dicium sama suaminya di depan banyak orang misalnya, nah barakallahu fiik. Ketika itu terjadi, sudah mahar. Nah, barakallahu fiik. Ya kali bintah hilaf memang dikenal para ulama terkait dengan yang ketiga ini, nah barakallahu fiik. Ada kenapa dalam nas itu yang disebutkan adalah farj. Ya. Yeah. Mahar itu berkaitan dengan apa? Dihalalkannya farj, kan gitu ya. Ya qul fit rahmar mukmujan barakallahu fikum. Nah, baru yang keempat nih adalah al maut. Nih, yeah. Baru yang keempat adalah al maut, ya, yeah. Kematian. Ya, yeah. Ketika dia menikah, ya. Yeah. Enggak sebutkan maharnya. Habis itu gak diulik-ulik, blas, sampai mati. Entah yang mati suaminya, atau yang mati istrinya, maka maharnya kamil, diberikan secara utuh. Ketika gak disebutkan, maka dia berhak mendapatkan mahar misil. Demikian yang disebutkan dalam hadis. Coba perhatikan ya. Ya khali fiddin rahmah ramakumullah. Walam yufrit laha sadaqan. Ternyata amarakallahu fikum lelaki tersebut ketika akad tidak menyebutkan apa? Maharnya. Tidak menentukan maharnya. Walam yufrid ay walam yaqdir laha sadaqan. Walam yadkhul biha hatta mata. Dan dia tidak dukhul dengan wanita tersebut sampai meninggal dunia. Jadi pas habis akad gak diulik-ulik blas, nah barakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah kemudian berku sampai mati. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud mengatakan laha mithlu sadaqi nisa'iha. Bagi wanita tersebut ya berhak mendapatkan semisal mahar wanita semisal dia. Aim apa nama nisa ya? Nisaun, ya. Nisaun fi misriha. Ya. Ya, wanita yang semisal dengannya. Namarakallahu fikum. Dan masalah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 6. Ya. Umasalah fitin. Yang pertama dalam masalah agamanya sama-sama Islam. Ya. Masalah fil jamal, sama-sama cantik, enggak ada wanita yang apa? Yang ganteng ya. Ada enggak wanita yang ganteng? Enggak ada kan? Wanita semuanya cantik. Nah, barakallahu fiik. Ya, masalah fil hasab. Ya, masalah dalam bab keturunan. Keturunan baik-baik. Ya. Mumasalah fil khuluq, kata beliau, nawarakallahu. Ya, dalam masalah akhlak. Karena mereka adalah muhsanat, nawarakallahu fikum, wanita-wanita terjaga. Ya. Ya kali fitlah makmum. Kemudian mumasalah fil mal. Nawarakallahu fikum. Masalah dalam hal harta. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'atin. Ya. Wanita itu dinikahi karena kenapa? Empat. Yang pertama li apa? Li jamaliha. Ya. Yang kedua lima liha. Yang ketiga pokoknya urutnya enggak itu ya. Assalamualaikum. Ya. Yang ketiga lina safia. Yang keempat li diniha. Kata Rasul fatfar fi dzatid din taribat yad. Nah, barakallahu fiik. Ikhwanifi rahimani wa rahimakumullah. Jadi anda bisa lihat di itu di mana? Di syarahnya Syekh Muhammad Sulaiman itu ada nama barakallahu fikum anwa'ul masalah jenis-jenis masalah di situ. Ikhwanifi rahimakumullah. Sehingga ikhwanifi rahimakumullah dan ini nama barakallahu fikum ketentuannya itu kembali pada urf setempat. Nih, urf masyarakat setempat. Nih, kalau di sana na'awaraqlafum, di Saudi sana na'awaraqlafum, urfnya itu mahar, nih, diberikan dengan bentuk rumah, dengan semua perabotnya, na'awaraqlafum, nih, ditambah dengan mobil, nih, dan lain sebagainya, maka dia berhak mendapatkan itu. Nih, kalau di tempat sini na'awaraqlafum, di Indonesia na'awaraqlafum, atau di Sidayu, ya, urufnya adalah seperangkat alat sholat. Ya sudah, lah, dikasih seperangkat alat sholat. Itu haknya dia. Ya. Ya khalif itu rahmatullahi jami'an. Wa barakallahu fikum. Nah. Kata beliau. Wala waqsa. Wala satoto. Ya. Waqs adalah anakes. Ya. Dan tidak boleh dikurangi. Tidak ada. Kurang tidak boleh lebih amarakallahu fikum. Satat itu lebih ziyada. Nah, khalifitullah barakallahu fikum barakallahu fikum. Sehingga sempurna. Yeah. Itu ketika amarakallahu fikum maharnya sudah muqarrar. Dengan apa tadi? Yaitu dengan kematian. Jelas ya? Tapi kalau wero muqarrar, belum muqarrar na'amarakallahu fikum, maka yang semacam ini dia hanya dapat nggih mut'ah. Dapat apa? Dapat mut'ah. Jelas ya. Kalau wero muqarrar yaitu dinikah dengan tanpa menyebutkan mahar. Nah, ternyata na'amarakallahu fikum tidak disentuh kemudian dicerai. Na'amarakallahu fikum. Ya kalau fitnah ya enggak khulwah, enggak ini, enggak itu ya. Karena sekaiku na'amarakallahu fikum. Maka wanita tersebut berhak mendapatkan mut'ah. Na'amarakallahu fikum. Bukan apa? Bukan mahar, tapi mut'ah. Jadi ya, hadiah. Ya kali fitnah na'amarakallahu fikum. Dan itu tujuannya adalah untuk menjabar perasaannya. Nah, na'amarakallahu fikum. Ya, mungkin masya Allah bahagia sudah dapat suami. Na'amarakallahu fikum. Tahu-tahu, suaminya enggak selera dengannya. Mungkin na'amarakallahu fikum dan dicerai. Ya khalifatin rahimakumullah. Untuk menjabar perasaannya, dikasih hadiah. Itu ketika apa? Maharnya belum mukorror. Ya, jelas ya. Kalau sudah mukorror, maka dia dapat apa? Dapat mahar. Mahar apa? Mahar secara penuh. Nah, marakoh. Di antara mukorror mahar, itu adalah maut kematian. Salah satu dari apa? Salah satu dari pasangan tersebut. Entah suami atau istri. Kalau suami, wadah kan ini. Ini kasusnya. Kalau istri bagaimana? Dikasihkan siapa? Kan sudah mati. Ahli warisnya. Iya kan? Dikasihkan kepada ahli warisnya. Ya. Ya khalifat rahmatullahi wa barakallahu fikum. Kan itu ya. Dikasihkan kepada ahli waris. Ya khalifat rahmatullahi wa jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Wa 'alaihal iddah. Atas dasar itulah maka dia wajib menjalani iddah. Ya. Idanya wanita yang ditinggal mati itu adalah 4 bulan 10 hari sekaligus melakukan ihdad. Ya. Ihdad itu na'amarakallahu fikum dia tidak ya bersolat, tidak berdandan na'amarakallahu fikum sampai ya selama 4 bulan 10 hari. Na'amarakallahu. Ya. Kecuali kalau na'amarakallahu fikum dia hamil. Kalau dia hamil na'amarakallahu fikum maka idahnya sampai melahirkan. Walaupun setelah ditinggal mati sehari kemudian lahiran atau sejam kemudian lahiran selesai masa idahnya. Paham ya? Ya kharib, ini yang rajih, ini yang nawar kelafikum, yang merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Ada yang berpendapat nawar kelafikum, kharib namakum, pendapat yang lain nawar kelafikum, ya. Nawar kelafikum, yaitu di tiper mana yang lebih panjang itunya, nawar kelafikum, masanya begitu. Istilahnya apa lupa saya nawar kelafikum. Kalau yang jelas nama rokaat pendapatnya jumhur, ya bahwasanya ya semata-mata dengan melahirkan maka sudah selesai masa idahnya, walaupun hanya sejam, mungkin pas tinggal mati tahu langsung kaget, ya setelah kaget nama langsung lahiran misalnya nama rokaat selesai nama rokaat, ya masa idahnya. Kalau itu mbah marhum kemudian barokah, ya enam. Walal miras, dan dia berhak mendapatkan warisan. Nawaraklah, berhak mendapatkan warisan. Sini ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fiikum, menguatkan pendapatnya jumhur berkaitan dengan an-nikah, ya, sababun lil irsi. Ya, an-nikah sababun lil irsi, bahwasanya nikah itu termasuk sebab warisan yang ya didefinisikan oleh para ulama yang namanya nikah itu adalah nam akad zaujiyatus sahih, ya yaitu akad pernikahan yang sah walau lam yahsul alwat wal hulwah. Ini pendapatnya jumhur ulama, ya pendapatnya jumhur ulama bahwasanya nikah itu adalah sebab mendapatkan warisan, dan yang penting dan nikah yang menjadi sebab warisan itu adalah pernikahan yang sah, ada ijab, ada kabul, ada wali, ada saksi, ada mahar, kan itu ya. Ya kalau fitnah marhamakumujan, meskipun ya tidak terjadi yang namanya jima, tidak pula terjadi yang namanya hulwah. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Dan ini menguatkan pendapat itu marhamakulafikum, ya. Berbeda dengan Imam Malik marhamakulafikum yang berpendapat bahwasanya ya pernikahan yang menjadi sebab ya terjadinya at-tawarus bainahuma itu adalah pernikahan. Ya, tidak semata-mata akad, tapi harus disertai dengan alwat wal hulwah. Warrajih, ya pendapat yang pertama. Di antara dalilnya ini. Ya, nawarakullah. Jelas ya? Ya, qalifitlah para mukmujami'an wa barakullah. Ya, faqala Ma'qil ibn Yasar, ibn Sinan al-Asja'i. Maka berkatalah Ma'qil ibn Sinan al-Asja'i. Qalifitlah mukmujami'an. Mungkin yang beliau ini yang menyaksikan, ya. Fatwanya Ibnu Mas'ud tersebut ya. Khalif Ibnu beliau pun mengatakan faqala berarti faqala lantas mengatakan ya beliau mengatakan qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul alaihi salatu wassalam ya menghukumi fi Birwa binti Wasik ya pada masalahnya Birwa bin Wasik yang punya masalah sama seperti itu. Namarakallahu fikum. Dinikah oleh suaminya. Namarakallahu fikum. Ya, nam Umayyah bin Hilal namarakallahu fikum. Ya qali bin rahmakum. Betul namanya. Namarakallahu fikum. Nama suaminya ya. Ya, Umayyah bin Hilal kalau nah, suaminya. Ya qali bin rahmakumullah. Kata na'amarakallahu fikum Ma'qil bin Sinan al-Asja'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pada perkara Birwa bin Wasik, seorang wanita dari kalangan kami, kata ya berarti dia termasuk dari Bani ya al-Asja'i ya, na'amarakallahu fikum. Mislama qadaita. Rasulullah SAW menghukumi seperti yang engkau hukumi. Nah, barakallahu fik. Ya khalifit rahmakum jain barakallahu fik. Jadi ternyata nah, barakallahu fikum, yang seperti itu juga pernah diputuskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam pada permasalahan yang menimpa pada Birwa bintu Wasik. Ya. Dia memiliki masalah yang sama seperti yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud Dan ini merupakan penguat, ya, penguat bagi Ibnu Mas'ud dengan apa yang beliau fatwakan tadi. Ya khalifatullah makmum. Di sini ya khalifatullah makmum jempara kawafikum mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kalamus sahabah, ya, kalamus sahabah itu na'barakallafikum seandainya bukan hujjah. Seandainya bukan hujjah. Maka na'barakallaf layak untuk kemudian didahulukan dari kalam-kalam siapapun selain mereka. Karena ikhwan fillah kemudian para kalamnya mereka itu semuanya bersumber nih dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Khalifat Allah marhamakum jalan barakallahu fiikum. Nah, di sini khalifat Allah makmumah dengan apa yang beliau pahami dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah fatwa tersebut. Ternyata ya khalifat Allah makmumah fatwa tersebut ya sesuai dengan keputusan yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW pada permasalahan yang sama yang dihadapi oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disitulah kemudian amarakallahu fikum ya fafariha biya Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud pun bergembira dengan itu dan layak untuk beliau bergembira dengan itu ya khalifatullah makmumah, dikarenakan yang semacam ini dituntut nih di dalam syariat. Amarakallahu fikum, kita bergembira dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kan gitu ya, kita dapat apa, gembira kita. Amarakallahu fikum, dapat harta yang kita sukai, gembira, dapat ilmu, gembira. Ya, dan itu lebih layak untuk kita bergembira dengannya. Kenapa? Perkara yang sangat bagus. Ya. Ala fadlillah bi rahmati fa bidzal falyafrahu. Ya, ketahuilah dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perkara itu hendaknya kalian bergembira. Tapi di situ ada satu hal, nawarakallahu fikum. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan innallaha la apa? Wallahu la yuhibbul farihin. Wallahu la yuhibbul farihin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang bergembira. Di sini akan dipetik rahmatullah, termasuk contoh-contoh yang dijadikan oleh musuh-musuh Islam untuk menghatam Islam di sini. Nah, kalau apa Al-Qur'an itu banyak kontradiksi. Ya kan? Di satu sisi am falyafrahu, disuruh untuk bergembira kita. Nawarakallahu fikum. Di sisi lain, Allah enggak suka dengan ya orang yang bergembira. Terus gimana caranya menjawab? Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu gampang itu nawarakallahu fikum. Atau Syekh Muhammad gampang itu. Ya, untuk menjawabnya. Yang dilarang itu adalah farahul batar. Ya. Kegembiraan yang mengandung kesombongan. Ya. Yang kegembiraan tersebut ya menjadikan ia meremehkan orang lain, maka ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun farhun bi ni'matillah wa bi fadlihi. Ya, bergembira karena nikmat Allah dan keutamaannya, maka itu perkara yang na'barakallahu fikum dianjurkan, bahkan diperintahkan. Karena yang semacam itu bisa ya menjadikan seorang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya qadibillah barakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Dari hadis ini, ya qadibillah rahimakum Allah, diambil faedah. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, ma jaa fil hadis yusamma indal fuqaha tafridul budai. Tafridul budai. Tafrid, menyerahkan kehormatan. Saya artikan kehormatan ya, nawarakallahu. Ya, ini namanya menyerahkan kehormatan. Ya. Dari kebian ya. Bian ta'dhan al-mar'atu li waliha ayuzawwijaha bila maharin. Ya, demikian itu dikarenakan seorang wanita memberikan izin kepada walinya untuk menikahkannya walaupun dengan tanpa mahar. Diserahkan. Ya, khadifat mahmukmu. Ya. Wa in kana al-haidun mu'tabar. Meskipun dia punya izin yang dianggap. Jadi ikhwan fillah enggak boleh na'amarakallahu fikum. Iya, artinya na'amarakallahu fikum wanita bisa protes ya ketika misalnya na'amarakallahu fikum ada wali yang ujuk-ujuk langsung menikahkan dirinya. Dia bisa protes na'amarakallahu fikum. Enggak mau saya. Maka enggak jadi. Kan itu ya. Apalagi masih apa? Masih perawan. Ya. Masih belum pernah menikah sama sekali, maka wajib, maka sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk izin terlebih dahulu kepada apa? Pihak yang menjalaninya. Nih, yaitu wanita tadi. Ya kali fitnah makmujan barakallahu fikum. Tapi dalam bab ini, wanita itu sudah menyerahkan barakallahu fikum. Menyerahkan kepada wanita. Wis, sepupis gak popis barakallahu fikum. Kan itu ya. Ya kali fitnah maka disebut dengan tafwidul putu'i. Menyerahkan kehormatan. Ya, kali fitnah makmujan barakallahu fikum. Dan sekali lagi, kalau itu terjadi akad, maka akad yang semacam itu tidak apa tidak rusak. Terjadi akad, akadnya tidak rusak. Sampai kemudian amarok diakadkan, ya. Setelah itu amarokallahu fikum, ya. Tidak disebutkan maharnya, maharnya enggak rusak. Ya, ya kalau itu nama kemudian amarokallahu fikum. Kalau sini sudah terjadi akad na'amarakallahu fikum. Ternyata na'amarakallahu fikum. Istrinya. Ya, tidak berkenan. Ya, tidak berkenan. Oh, kok tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Katanya ganteng. Katanya gini. Katanya. Oh kok tidak sesuai gitu na'amarakallahu fikum. Ya sudah na'amarakallahu fikum. Tidak sesuai. Bilang. Apa bisa bilang sama na'amarakallahu fikum. Pihak-pihak yang menjalankan akad tersebut. Untuk kemudian. Ya. Memfasah nikahnya. Ya, kalau kita sudah mengumumkan para kelar, Allah alam besar. Misalnya, ya suaminya ternyata penyakitan, ya penyakitnya itu, ya itu berkaitan dengan apa? Dengan apa? Berkaitan dengan hal yang harus ada dalam pernikahan. Ya, kalau kita sudah mengumumkan, kita sudah bahas terkait dengan aib ya, amarakallahu fikum pada bab sebelumnya. Ya, kalau kita sudah mengumumkan, ya. Yang jelas, kalau memang betul-betul aib itu berkaitan dengan keberlangsungan pernikahan. Ya, tadi na'amur misalnya. Misalnya na'amur kelawikum. Dia afan. Apa nih ya? Lemah. Lemah sahabat. Ya, sahabatnya lemah. Na'amur kelawikum. Maka boleh mengajukan fasakh. Kan gitu ya. Meskipun dalam hal ini na'amur kelawikum para ulama. Ya, memberikan itu. Memberikan. Ada khilaf karena yang semacam katanya enggak boleh, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Tapi sebagian mengatakan ditunggu. Bisa jadi pada musim ini sahabatnya lemah. Ditunggu sampai setahun. Nah, barakallahu fikum. Karena pas setahun itu kan terjadi perputaran musim ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ternyata pada salah satu musim dari musim-musim setahun itu, ya, itunya menguat. Nah, barakallahu fikum. Ya, itunya menguat. Nah, maka enggak boleh. Boleh fasah. Nah, warakulah. Paham ya? Ya, kali fitnah makmujan warakulah. Wallahu'alam biswab. Jadi harus izin. Ya, dianjurkan sangat untuk izin terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya na'am warakulah fikum sudah terjadi tanpa izin, maka na'am warakulah fikum pernikahannya sah. Gitu ya? Pernikahan sah. Walaupun na'am warakulah dengan tanpa mahar. Ya. Artinya dengan tanpa menyebut mahar. Wallahu'alam biswab. Ya kali fitnah makmum. Kemudian yang kedua, wabima annau qad hasala aqdun nikah. Fa idza tuwaffiya zawjuha fa 'alaiha iddatul wafat wal ihdad. Walau lam yahsul duhulun wala khulwatun. Nah, kalau sudah terjadi pernikahan dengan konsep semacam itu, dengan proses semacam itu, tanpa menyebut mahar ya, maka apabila suaminya meninggal, wajib bagi istrinya untuk melakukan ya, masa iddah, menjalani masa iddah. iddatul wafat. Iddatul wafat itu 4 bulan 10 hari. Wal ihdad. Dan melakukan ya masa berkabung. Ihdad itu berkabung. Dan itu hanya untuk istri dengan durasi lamanya seperti itu. Adapun berkabung untuk selain istri hanya diizinkan 3 hari. Enggak boleh lebih. Setelah 3 hari enggak boleh berkabung. Ya. Enggak boleh berkabung. Tahu bergabung ya? Tahu bergabung ya? Itu loh, masa enggak tahu bergabung? Ya. Tahu orang kalau tanya temannya ya, bergabung. Istri itu na'amara kelafikum dalam rangka untuk menghormati haknya suami na'amara kelafikum. Ya, yang telah meninggal tadi. Dia bergabung. Menunjukkan sedih. Kemudian na'amara kelafikum. Tidak boleh berdandan. Ya, istrinya. Dan dia berada di rumahnya. Suaminya na'amara kelafikum. Ya, ila akhiri. Ya, khadifidullah makmum. Walau lam yahsul duhulun wala khulwatun. Walaupun tidak terjadi duhul, tidak pula terjadi khulwah. Na'amarakallahu. Kalau itu terjadi pernikahan dengan tanpa menyebut mahar, na'amarakallahu fikum. Setelah itu dia tidak disentuh sampai salah satu dari keduanya mati, atau dalam hal ini suaminya mati. Na'amarakallahu. Maka si istri, ya, na'amarakallahu fikum, wajib melakukan masa iddah. Ya. Kemudian wajib pula melakukan ihdad. Ya, berkabung untuk kematian suaminya na'amarakallahu. Ya khalifitullah makmum. Nah. Dan dia berhak mendapatkan warisan na'amarakallahu. Ya khalifitullah makmum jami'an barakallahu. Meskipun belum terjadi yang namanya al-jima' wal-hulwa. Dan itu menunjukkan bahwasanya na'amarakallahu maut itu termasuk ya muqarrirul mahar. Maut itu termasuk muqarrirul mahar. Ya khali fitin rahmah rahmahkumu jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian kata beliau walal miras, dan istri tersebut ya mendapatkan warisan. Li'anna zaujatun bi'ismati zaujiha, dikarenakan dia adalah istri ya dengan na'amarakallahu fikum akad suaminya. Kalau ismatun nikah itu nama akad ya, kalau bi'ismati zaujiha dengan akadnya suaminya. Ya khalifitun rahimah rahmahkum jami'an barakallahu fikum. Jadi disini disebutkan na'amarakallahu fikum bahwa istri wajib melakukan masa iddah. Kalau suami ada enggak masa iddahnya? Ada masa iddahnya? Enggak ada. Ya. Suaminya na'amarakallahu kalau tinggal istrinya 3 hari, ya, 4 hari sudah akad lagi boleh. Boleh. Tapi sekarang di Indonesia na'amarakallahu fikum ada peraturan. Peraturan ya na'amarakallahu fikum. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Bahwasanya suami itu harus menjalani masa iddah. Sekarang peraturan baru na'amarakallahu. Ya. Ikhwan fillah, suami harus menjalani masa iddah. Nah, barakallahu fikum. Karena ikhwan fillah kemajuan barakallahu fikum. Alasan mereka banyak kasus perceraian. Nah, barakallahu fikum. Ya, khalifitun rahmah kemajuan barakallahu fikum. Ya, perceraian. Jadi sekarang ini nah, barakallahu fikum diterapkan untuk yang cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Nah, barakallahu fikum. Pisah mati atau pisah hidup. Jadi suami itu harus menjalin masa iddah sebagaimana istri. Wah, maren nah, barakallahu fikum. Tapi gimana lagi na'amarakallahu fikum? Pertimbangan mereka ketika saya tanya, ya, itu karena maraknya mas apa perceraian-perceraian itu na'amarakallahu fikum. Ketika sudah terjadi perceraian, menganggap sudah pisah dengan istrinya na'amarakallahu fikum. Akhirnya suaminya na'amarakallahu fikum, ya, nikah lagi. Habis itu istrinya datang minta dirujuk, ya, akhirnya geger na'amarakallahu fikum. Begitu. Akhirnya na'amarakallahu fikum, dari pemerintah na'amarakallahu fikum memberikan ketentuan tersebut. Jadi selama masa iddah, ya, nggak boleh nikah. Jadi suami sekarang menjalani masa iddah. Na'amarakallahu fikum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, alasannya seperti itu. Wa ila yakun ibn rahmakumullah, secara syar'i hal itu tidak ada ketentuan bagi seorang suami untuk menjalin masa iddah. Enggak ada. Karena suami itu boleh nikah lebih dari satu. Iya enggak? Boleh nikah dari satu. Misalnya amarakallahu fikum, dia sudah cerai. Tuntalnya, ya sudah sini rujuk, tapi bareng-bareng dari istri saya. Yang berikutnya, begitu. Kan bisa kan? Ya. Yeah. Lah maunya amarakallahu mau balik, tapi enggak mau sama istrinya yang baru. Wah, repot amarakallahu kan gitu ya. Ya kali fit tamak. Ini enggak ada masa itu. Ya kali fit tamak. Selanjutnya. Wala maslu misliha min qorabatiha. Fayatabirul hakim biman tusawiha min hunna fi malin wa jamalin wa aqlin wa adabin wa sinnin wa baqaratin wa suyubah. Dan hakim na'amarakallahu fikum menyamakan dengan wanita lain. Nye. Dari sisi na'amarakallahu fikum hartanya, cantiknya, akalnya, adabnya, na'amarakallahu fikum umurnya. Nam, kemudian nam, perawan tidaknya. Na'amarakallahu fikum. Hakim akan menentukan, oh ya, segini masa maharnya, mahar misilnya seperti itu. Ya kalau fitnah makmumah, ilah kalau fitnah makmumah, ketika hal itu harus dijalankan, maka i'tibarnya adalah urf. Wallah alam besar. Ya, wa ada makna kalami Ibnu Mas'udin radhiyallahu allati fi hukmul marfu'. Ya, dan ini merupakan makna ucapan Ibnu Mas'ud yang memiliki hukum rafa' liqouli laha mislu sadaq mislu sadaqi nisa'iha. Ya, la waqsa wala satata. Nah, wanita tersebut berhak mendapatkan ya mahar misil. Nah, tidak kurang, tidak lebih. Ikhwali fitnah marhamakumullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ittafaqul ulama ala anna man tazawwaja imra'atan wa lam yuqaddir laha mahran annahu yasihhu nikah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, para ulama telah sepakat bahwasanya siapa saja menikahi seorang wanita dengan tanpa menentukan besaran maharnya, maka pernikahan tersebut sah. Wa yajibu la mahru misliha idza dakhala biha. Dan wajib ya bagi suami tadi untuk memberikan mahar misil kalau dia sudah menjimainya. Dan kita sebutkan tadi na'amarakallahu fikum ada 4 ya na'amarakallahu fikum terkait dengan ya muqarrirul mahri. Itu ada 4. Yang pertama nama jima. Nggih. Yang kedua khulwah. 6. Yang ketiga melakukan hal-hal yang dibolehkan baru dibolehkan ketika setelah akad nikah. Nah, warakallahu. Nggih. Misalnya ngelus-ngelus tangan nih, kan enggak neapan dulu nih kan enggak boleh ya. Haram kan? Lus-lus tangan, colek-colek, nah warakallahu, cium-cium gitu nah enggak boleh. Ketika nikah, nah warakallahu. Ada ya? Ya kali fitnah entah marom kemudian para kalau juga mati nah marom kalau mukarun nikah mahar. Ya kali fitnah entah marom kamu. Wa in talaka qabla tuhul, kalau istri tersebut diri cerai sebelum tuhul, ya falaisa laha mahrun. Karena apa? Belum tetap maharnya. Maka dia tidak mendapatkan mahar. Kalau kasusnya na'amarakallahu fikum, wanita tadi dinikah dengan tanpa menyebut maharnya, ya, dan mahar tadi belum mukarrar, kok dicerai na'amarakallahu khalas, dia enggak dapat mahar. Enggak dapat mahar. Ya. Balaha mut'ah. Tapi dapat hadiah saja, terserah. Hadiah. Bisa banyak, bisa sedih. Sedikit na'amarakallahu, tergantung kemampuannya. Na'amarakallahu. Mampu banyak kasih banyak. Na'warakallahu fikum. Mampu dikit ya sudah dikit aja. Na'warakallahu fikum. Ya kali fitnah makmum. Ya. Kata beliau binas Al-Quran ini dengan nas dari Al-Quran. Kemudian yang berikutnya. Yadul hadis ala anna atam dikri. Al-mahri. Fil-aqadi. Au qablahu. La yukhil bisihatin nikah. Na'warakallahu fikum. Hal ini menunjukkan bahwasanya 6. Tanpa menyebut mahar, tidak menyebutkan mahar dalam akad atau sebelumnya, itu tidak merusak keabsahan pernikahan. Fa innahu yasihhu walau lam yusamma. Maka nikahnya tetap sah walaupun maharnya tidak disebutkan. Khairibillah makmumujan barakallahu, sudah kita sebutkan berkali-kali. Khairibillah makmumujan barakallahu. Kemudian berikutnya, wa yadullu ala annahu la budda min wujudi shadaq fin nikah. Ini menunjukkan bahwasanya mahar itu harus ada dalam pernikahan. Nggih. Walaupun tidak disebutkan, maka tetap harus ada. Nggih, namanya mahar mitsil. 6. Wa anna adama dzikri la yaj'al aqdun nikah aqdan tafarru'in. Nggih. Wala 'iwadin fi. Dan tidak disebutkan mahar dalam akad pernikahan tidak menjadikan akad nikahnya jadi akad gratis. Ya, bukan gratis nawar club. Ya, tetap dia harus ngasih mahar. Ya kali fitnah barakallahu kemudian para club. Terakhir, hari ini menunjukkan ala annal mahra laisa iwadan maqsudan fin nikah. Sekali lagi nawar club tekankan bahwasanya mahar itu ya bukanlah ya harga semata dalam pernikahan, bukan harga. Kalau seandainya harga itu kan harus disebutkan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini bukan semata-mata harga. Makanya boleh. Ya, mahar itu tidak disebutkan di dalam akad. Khairibitullah warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kita sampaikan. Nah. Apa hukum menjual atau menggadaikan mahar? Ya, bagaimana? Boleh. Mau kamu jual, mau kamu gadaikan, itu sudah hak kamu. Bisa cincin, kawin gitu ya, ya. Biasanya kan punya nilai sakral bagi mereka ya. Nah ini Pak, kebutuhan sudah luar biasa. Lapar anak-anak juga lapar kan gitu ya. Ya, cuman punya cincin kawin tok, digadaikan. Boleh, monggo digadaikan. Dijual juga gak apa-apa. Itu sudah punya dia kok. Ya. Dan bukti hal itu buktinya boleh bagi istrinya memberikan hal itu ya kepada suaminya. Disimakan. Dan suaminya dianjurkan untuk menerimanya. Hani'an mari'ah. Ya. Dengan nikmat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa. Ayat-ayat awal. Khalifatullah makmujan barakallahu. Nah, terkait dengan di sini ditanyakan manakah pendapat yang lebih rajih dari dua pendapat, apakah ayah boleh mengambil sebagian mahar anak wanitanya atau tidak? Namaraqlaw. Kalau dia mau namaraqlaw fikum dalam bab semacam ini kalau dia mau menjaga kehormatan dan memang sudah punya banyak, ngapain sih namaraqlaw fikum untuk ngambil nggih punyanya anak namaraqlaw. Kan itu ya. Ya khalifatullah marhumujan barakallahu. Nggih. Bukankah kalau anaknya berkecukupan itu lebih baik bagi dirinya kan gitu. Ya, ya kan itu lah kemudian. Itu kalau dia mau menjaga warok ya, warok kalau terlambat ini. Tapi kalau itu dengan dalil yang cukup kuat bahwasanya anta wa maluka li abika, maka boleh. Ya. Ini pendapat yang sangat kuat lah warok kalau fikum bahwasanya ya seorang bapak bisa mengambil harta anak. Harta apa saja, termasuk bulan barakallahu fikum mahar putrinya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.